kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau beri meskipun ku berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Sampai ku jadi sempurna.